Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas taufik dan hidayah-Nya untuk kita meneruskan menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala. Dan alhamdulillah, kita akan meneruskan sejarah kajian kita Sahih Muslim dalam kitab solat. Dan kita telah sampai kepada beberapa perkara yang penting di dalam sifatus solat. Dan telah kita bacakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan masalah membaca Al-Fatihah di dalam solat. Berkata buah hadis dari beliau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra' Fatihatul Kitabi fahiya hidaj." Iaitu siapa yang solat satu solat yang tidak dibaca di dalamnya dengan Fatihatul Kitab, maka ia adalah batil. Yaquluha thalathan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian 3 kali. Riwayat-riwayat seperti ini banyak sekali. Dan terdapat di situ bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah membagikan solat kepada 2 bahagian, satu untuk Allah, satu untuk hamba-Nya. Dan bagi hamba-Nya apa yang dimintakan. Dan juga terdapat bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah ditanya bagaimana jika makmum itu di belakang imam. Maka Abu Hurairah berkata, "Hendaklah kau baca Fatihah di nafsi, pada dirimu." Dan kemudian beliau membawakan hadis tadi, kerana Fatihah tidak sah solat itu melainkan dengan Fatihah. Ini adalah satu bab yang panjang lebar, tetapi insyaAllah kita bacakan ataupun kita akan meneruskan lagi bab yang berikutnya. Atau sebelum itu kita ada baca satu hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang yang telah silap dalam solatnya. Bagaimana beliau masuk masjid dan beliau telah solat 2 rakaat yang tahiyatul masjid, dan kemudian beliau telah memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Kembalilah dan solat kerana sesungguhnya kau belum solat. Dan beliau tu pun solat demikian sampai 3 kali. Akhirnya beliau berkata, Ajarkanlah aku tidak dapat solat lebih baik daripada ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang masyhur, "Idza qumta ila solati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran." Bila engkau berdiri untuk solat, hendaklah engkau bertakbir, kemudian bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. "Tumarka' hatta tatma'inna raki'ah." Kemudian hendaklah engkau rukuk sehingga engkau tenang rukuk. "Tumarka' hatta ta'jadila qa'imah." Kemudian bangunlah sehingga engkau iktidal, berdiri dalam iktidal. "Tumasjud hatta tatma'inna sajidah." Kemudian sujud hingga engkau tenang sujud. "Tumarfa' hatta tatma'inna jalisa." Kemudian bangunlah sehingga engkau tenang dalam keadaan duduk. "Tumaf'al dhalika fi solatika kulliha." Kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam seluruh solatmu. Dan hadis ini dibahaskan oleh ulama, dikeluarkan masalah-masalahnya. Antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau jika sempat kita membacanya, iaitu yang menerangkan tentang perkara yang wajib ataupun yang rukun di dalam solat, iaitu hendaklah takbir. Dan di dalam lafaz Al-Bukhari, hendaklah dia berwudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, "Tawadda' kama amaraka Allah." Dan itu antara dalil, itu dalam lafaz Bukhari itu dalil bagi mereka mengatakan wudu yang wajib adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, iaitu di mana? Di dalam Al-Quran. ataupun selain itu tidak wajib. Tapi yang penting dalam bab solat ini hendaklah dibetakbir. Selepas itu, jadi takbir itu adalah rukun. Ini takbir atau ihram, bacaan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan, angkat tangan dulu baru baca takbir, atau takbir dulu baru baca, baru angkat tangan, ataupun sekali jalan, itu masalah lain, itu tidak wajib. Yang wajib hanyalah bertakbir, baca Allahu Akbar. Kemudian bacalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mudah daripada Al-Quran, yang mudah bersamamu daripada Al-Quran, yakni yang dia hafal. Dan ini antara lafaz yang digunakan di dalam masalah hukum membaca Al-Fatihah dalam solat secara umum. Dan ini bukan tentang solat makmum di belakang imam, apalagi dalam solat jahriyah. Ini solat sendiri. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baca lah, sebagaimana dalam lafaz hadis. Kalau yang dah jumpa hadisnya, saya sengaja panjang-panjang cerita, awak jauh cari hadis ya. Nah, dah jumpa. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran adalah dalil bagi mereka yang berpendapat wajib ke tak wajib baca Fatihah. Agak-agak tak wajib lah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh baca apa yang mudah. Nabi SAW tak tentukan, tak ta'yinkan bacaan surah tertentu. Nah, jadi ini adalah dalil bagi sebahagian mereka. Baik. Kemudian yang lain lepas itu taklah dia rukuk. Nah, dan yang penting rukuknya bukan sekadar rukuk, tapi hendaklah dia itmin, ada tumakninah. Ya, ini hendaklah tulang-tulang sumbinya kembali kepada tempat asalnya. Ini tegak lurus tulang-tulangnya bila dia rukuk tersebut. Jadi kalau masih gerak-gerak lagi, maka yang itu belum lagi tumakninah. Dan yang demikian itu mengikut hadis ini tidak sah. Nabi SAW kalau nampak Nabi suruh buat apa ke tak? Tak apalah, kesian. Ataupun suruh solat lagi, suruh solat lagi. Jadi tak boleh cepat lah. Jadi berapa lambat, kita tak adalah suruh sampai 20 minit, kita tak suruh lah sampai 2 minit dan sebagainya. Tapi kadarnya adalah sampai tumakninah. Ada yang menetapkannya dengan beberapa bilangan tasbih, itu semua tidak, itu hanya takribi saja. Yang penting adalah tulang itu tegak lurus. Kemudian dia bangun berdiri dalam keadaan i'tidal. Yang cajin i'tidal maknanya tegak. Dan dia juga maksudnya tumakninah, maksudnya sama juga tumakninah. Tu masjud, kemudian taklah dia sujud. Jadi sujud juga adalah rukun dalam solat, dalam keadaan tumakninah juga. Tidak diterangkan di sini kaifiat sujudnya, bagaimana turun dan seterusnya, itu cerita lain. Yang penting adalah apa? Adalah sujud itu sendiri. Dan asal sujud dan meletakkan apa ni, kepala di atas tanah ataupun wajah di atas tanah. Dalam hadis lain dia telah diterangkan secara spesifik cara sujud, tulang mana yang perlu di yang diletakkan di tanah. Umar fa' ini selepas sujud bangun, hatta tatma'inna jalisan. Lepas sujud kita duduk, yang dinamakan duduk antara dua sujud, jalsah bainah sajdatain. Juga duduk ini mestilah tumakninah. Ini mesti tumakninah, tulangnya straight. Dan ini adalah dalil membatalkan pendapat sebahagian ulama. Ketahulah mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan tumakninah bila duduk antara dua sujud. Dan hujah mereka apa agak-agak? Tentu sekali bukan hadis ini. Tadi dia pakai hadis ni tentang Fatihah, tapi kali ini dia tak pakai hadis ni. Dia kata duduk antara dua sujud adalah ruknun khafif, rukun yang ringan. Ini datang demi istilah. Jadi kalau rukun ringan ni tak perlu nak lama-lama, tak perlu nak tumakninah. Sebab tu kita kalau semayang dengan diorang kat masjid-masjid dia, bukan semua orang injak Hanafi pun eh? Banyak juga injak alul hadis. Dekat tempat kita hampir-hampir semua Hanafi. Jadi saya kasih contoh ya, awak akan dapati bahawa mereka tak ada tumakninah ketika duduk antara dua sujud. Untuk mazhab kita tidak sah, dan mazhab jumhur ulama kecuali mereka saja. Jadi hadis ini hujah. Nabi SAW kalau nampak mereka solat macam itu, Nabi SAW kata apa? Tak ada. Nabi SAW kata kan, akan kata ulanglah solat, ulang. Maknanya tidak sah. Kemudian lakukanlah demikian itu di dalam solatmu semuanya. Di sini tidak disebutkan tasyahud awal, begitu juga tasyahud akhir, kemudian mengucapkan salam untuk keluar daripada solat. Bukan tidak disebutkan di sini. Saya ingat nak baca, tapi nampak pula bab lagi satu. Kita baca bab lagi satu dulu. Babun nahyul makmum an jahrihi bil qira'ati khalfa imamihi. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bab larangan makmum daripada mengeraskan bacaannya di belakang imamnya. Untuk itu kita tahu bahawa ini bukan tajuk yang diletakkan oleh pengarang kitab Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Imam Muslim tidak letakkan apa-apa tajuk. Ini adalah tajuk yang diberikan oleh pensyarah kitab ini, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an Abi Awanah qala Sa'id haddatsana Abu Awanah an Qatadah عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم قال جنيها. Maksudnya dengan sanadnya ada dua guru Imam Muslim, Sa'id ibn Mansur dan Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah bin Sa'id adalah ulama masyhur di Mesir, juga adalah guru pada ramai ulama termasuk Imam Bukhari dan lain-lain lagi. Dan mereka berdua ini riwayatkan daripada guru mereka pula, iaitu Abu Awanah. Berkata Sa'id, Sa'id ni siapa? Sa'id tu siapa? Sa'id bin Mansur. Jadi sekarang Imam Muslim fokus pada salah satu sanad, satu guru, lafaz satu, satu guru ataupun sanad satu guru, iaitu yang bernama Sa'id bin Mansur. Haddatsana Abu Awanah. Dua-dua riwayat daripada Abu Awanah. Tetapi si Sa'id ini dia kata haddatsana. Jadi maknanya dengar langsung guru dia baca. Abu Awan an Qatadah. Baik, dari Qatadah. Qatadah daripada kalangan tabi'in. An Zurarata ibni Awfa dari Imran ibni Husain. Ini adalah seorang sahabat yang masyhur, Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang meriwayatkan hadis bawasir Rasulullah SAW kata salatlah berdiri, kalau tak boleh salat duduk, kalau tak boleh salat baring. Sebabnya Imran bin Husain yang tanya Rasulullah SAW sebab dia terkena penyakit tersebut. Beliau adalah Ibnu Abi Mujahid. Dia berkata kami Rasulullah SAW salat untuk kami, salat bina, yakni menjadi imam, salat zuhur atau asar. Baik, zuhur atau asar. Jadi menunjukkan ada keraguan di sini. Siapa yang ragu, akan dijelaskan. Faqala ayyukum qara'a khalfi bisabbih isma rabbikal a'la. Maka Nabi SAW kata, siapa di antara kalian yang baca di belakangku dengan sabbih isma rabbikal a'la. Jadi ni solat zuhur atau asar, tak kira lah. Yang penting dia solat sir. Ini solat yang sepatutnya tidak dikeraskan bacaan. Jadi ada orang baca surah, boleh dengar sebab orang semua senyap. Tak masuk Rasulullah SAW lah. Dan boleh kenal pasti apa yang dia baca pula tu. Bukan bunyi-bunyi aja, tapi dengar jelas. Dia baca sabbih isma rabbikal a'la. Ini betul kacau lah. Jadi Rasulullah SAW tanya siapa yang baca ni. Maka berkata seorang lelaki, tak disebutkan siapa, ana, aku baca. Dia sahabat, dia kata dia baca, dia mengaku. Jadi kalau dah kena tanya, jawab aja. Kalau salah nanti dibetulkan. Kalau betul entah-entah, bagus pula, bagus kau dapat pahala banyak, malaikat turun dan semuanya. Tak boleh cakap kan? Jadi jawab dia lah anak. Baik. Tapi sempat dia kata apa? Walam urid biha illa khair. Aku tidak menginginkan dengannya, katanya dengan aku baca tadi, melainkan kebaikan. Sahabat nak buat baik lah. Jadi kita lihat apa hukumnya niat nak buat baik. Kata Rasulullah SAW, qad alimtu anna ba'dakum, aku telah mengetahui bahawa sebahagian kamu, khalajaniha, telah berlawan-lawan denganku, naza'aniha. Dia menunjukkan Nabi SAW menghukumkan perbuatan bacaan dengan kuat di belakang imam tu berlawan dengan imam. Berlawan dengan imam. Sebab imam pun nak baca. Jadi dengan cara yang halus ini menunjukkan bahawa tidak dibolehkan seorang makmum membaca dengan kuat, membaca dengan kuat apabila apa ni dalam solat sir seperti ini. Kalau solat sir dah tak boleh, solat jahat lagilah tak boleh. Tapi perhatikan, bukan sembarang. Ada beberapa masalah di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan bacaan. Bacaan itu, bentuk bacaan itu kuat ataupun perlahan. Dan satu perkara lagi, apa yang dia baca. Adapun dalam hadis ini kita dapati masalahnya adalah bacanya dia ke ataupun apa dia, apa yang dia baca ke, apa yang dia, bagaimana dia baca. Isu dia adalah apa? Bagaimana dia baca, bukan apa yang dia baca. Walaupun kaitu sabi isma rabbikal a'la, isu dia adalah cara dia baca, iaitu dengan kuat sehingga khalaja qiraatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu bacaan Nabi. Itu isu dia, bukan apa yang dia baca. Jadi maknanya, mafhumnya, taruhlah orang ini baca sabi isma ke apa juga surah tapi tak ganggu orang, baca perlahan, adakah tidak juga dibolehkan? Jawabnya ya, boleh dibolehkan. Yang penting jangan kuat-kuat. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat biasa baca belakang imam, cuma dia ni je seorang baca kuat dan dia nakkan kebaikan. Itu je masalah. Jadi ini antara dalil bolehnya membaca, bahkan disyariatkan, bahkan disuruh. Kemudian ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah membaca Al-Quran di belakang imam. Okey, ini asas. Kemudian ini dalam solat sir. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar. Selalu kita jumpa Muhammad ibn Musanna dan Muhammad ibn Bashar, dua guru al-Imam Muslim. Dan nanti lepas tu pun kita akan jumpa qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Siapa rajin nak catat ni sanad, dia akan jumpa sanad ni banyak kat dalam Sahih Muslim. Muhammad ibn Ja'far. Adapun Muhammad ibn Musanna, lakab gelaran dia adalah Bundar atau Bandar. Nah, Bandar. Yang Muhammad ibn Ja'far pula, guru mereka ni, gelaran dia adalah Gundar dengan Ghin. Kadang-kadang disebut Muhammad ibn Musanna, kadang disebut Bandar. Lepas tu Muhammad ibn Ja'far, kadang disebut Gundar saja. Gundar. Ini sangat famous. Ada dua tiga sanad penting ini kat dalam kitab Al-Iman. Oh, Al-Musanna ni gelaran dia adalah Bandar. Yang bawah ni dulu dia Muhammad ibn Ja'far. Gondar tak cari. Dalam nama Bukhari itu pakai nama dia Bunda. Orang Muslim dia sebut nama itu. Dan nanti lepas itu mesti jumpa pada Syekh Umar. Nanti sampai kepada Qatadah kan. Cuma kadang-kadang pergi pada Anas bin Malik. Qatadah memang banyak riwayat daripada Malik. Dalam riwayat ini dia bukan riwayat daripada Imam Malik. Imam Anas, sahabat Anas. Kisah Anas yang masyhur. Baik. Qala haddatsan qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Syu'bah al-Qatadah qala sami'tu Zurarah ibn Awfa yuhadditsu an Imran ibn Husain. Jadi aku telah dengar Zurarah ibn Awfa mengkhabarkan dari Imran ibn Husain. Apa bezanya dengan sanad tadi? Sama, sama daripada mana sampai kat mana sama eh? Sampai kat Qatadah tu sama. Bawah dia lain, guru lain, guru lain. Abu Awanah pun tak ada. Betul tak? Ha, sampai kat Qatadah sama. Jadi ni mutaba'ah. Mengikut, menguatkan riwayat yang pertama. Dan di sini disebutkan sami' tu, kata Qatadah aku dengar. Jadi tak ada lagi masalah. Dan dia pula kata Zurarah ni yuhadithu, cerita kan, maknanya dia dengar langsung. Dan dari Imran ibn Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Zuhur dari syatal eh? Bahawa Rasulullah SAW salat zuhur. Sekarang ada syak tak? Zuhur ke asar? Tadi ada kan? Sekarang dia sebut zuhur. Jadi ni yakin. Ja'ala rajulun yakra'u khalfahu bismih bisabbihis marabbikal a'la. Maka seorang lelaki di belakangnya membaca dengan sabbihis marabbikal a'la dalam solat zuhur. Falamman sarafa qal, apabila dia selesai dengan solat, Nabi berkata ayyukum qara atau ayyukumul qari, siapa di kalian di antara kamu yang telah baca, atau siapakah di antara kamu pembaca. Samalah lagu dia kat sini pula syak dia, kita mengubah makna pun. Faqala rajulun ana, maka berkata seorang lelaki aku. Faqal qad zanantu anna ba'dakum qala janiha, aku telah menyangka bahawa sebahagian kamu telah berlawanan denganku, menyaingiku. Kalau jadi yunazir bisa. Jadi sebenarnya makna hadis ni sama je. Aku telah sangka dalam lafaz ini yang tadi tu aku telah tahu. Ini sangka kat sini maknanya aku tahu. Sanad yang terakhir qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ismail ibn Ulayya ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Muhanna qala haddatsana ibnu abi adi kilahuma an abi kilahuma an ibni abi arubah an qatadah bi hadzal isnad anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wa qala qad alimtu anna ba'dakum qala jami'a. Jadi Abu Bakar bin Abi Syaibah guru Imam Muslim dengan sanadnya daripada Ismail bin Ulayyah. Di sanad pertama hak, sanad kedua adalah Muhammad bin Muthanna yang tadi. Tapi kali ini guru dia adalah Ibnu Abi Adi. Dan kedua mereka ni semuanya daripada Ibnu Abi Arubah. Boleh? Yani Ismail bin Ulayyah dan Ibnu Abi Adi dua-duanya ambil daripada Ibnu Abi Arubah, Sa'id bin Abi Arubah. Banyak riwayatkan hadis qadim ambil daripada tabi'in. Baik, dari Qatadah dengan sanad ini. Jadi macam mana sanadnya nak sambunglah? Saya dah kasih kaedah dulu apa? Refer kepada sanad yang sebelumnya. Ya, sambunglah lepas Qatadah siapa? Sami' tu yang jelas sebelum tadi. Aku dengar Zurarah ibn Awfa, yuhadithu an Imran ibn Husain. Anna Rasulullah SAW kambungan dia salat zuhra. Lapan je kat bawah je. Dan dia berkata aku telah mendengar, semua sambung, yang akhir tu aku telah mengetahui bahawa sebagian kamu telah menyaingi aku. Jadi ini alim tu aku telah tahu ni sama dengan yang sebelumnya, yang ni dua sanad sebelum. Jadi lapan zonan tu kira maknanya alim tu lah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang yakni makmum yang membaca dengan kuat di belakang al-imam. dan hal ini dalam solat sirriyah, dalam solat zuhur yang telah diterangkan tadi. Tapi pembahasan yang kita bahaskan kemarin adalah berkaitan dengan bacaan makmum di belakang imam dalam solat jahriyah. Yani ketika imam baca kuat. Yani sama ada dalam solat subuh, sebab dalam solat subuh semua rakaatnya baca kuat, ataupun dua rakaat yang pertama daripada solat maghrib dan isya. Adapun yang tiga ataupun tiga dan empat, itu baliknya pada masalah, dalam masalah yang sama. Jadi kalau tak dengar imam baca, kita bacalah Al-Fatihah. Kalau solat sir lain, rakaat pertama, rakaat kedua, baca Fatihah dan baca apa yang kita kehendaki daripada baca daripada surah-surah lain. Itu hampir dah tak ada khilaf lah. Sebenarnya kalau nak sebutkan khilaf, ada juga. Satu lagi bab kita nak baca. Okay. Nanti kita kumpulkan masalah-masalah. Bab yang berikut. Babun hujjatu man qala la yujharu bil basmalah. Kata Imam Nawawi, bab hujjah bagi mereka yang berkata tidak dijaharkan dengan basmalah. Apa makna basmalah? Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun bismillah aja. Tapi kalau dalam masalah solat ni, bismillahirrahmanirrahim dan Fatihah. Kalau dalam bab lain, bismillah aja. Atas al-basmalah. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar kilahuma an Gundar. Qala ibn al-Muthanna haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كتب المسلم محمد ابن مزنة dan ابن بشار. Jadi satu ابن بشار nama dia, nama ابن بشار. Muhammad lah. Muhammad. Dalam sanad ni tak sebut nama Muhammad, cakap Ibnu Bashar aja. Ini biasa ulama hadis ni, dia tukar-tukar nama. Pada dia senang lah, dia dah kenal orang tu. Kita tukar kiat. Kita bukan anak murid dia, anak murid dia hebat juga, kita je. Imam Nawawi ni semua tak ada problem. Baik. Kila buma an Gundar. Nampak? Kedua mereka ni daripada Gundar. Sekarang orang tahu siapa Gundar? Siapa nama dia? Muhammad ibn Ja'far. Memang ni saya dah kata sanad favorite. Sanad favorite. Tak berapa puluh lah. Berapa? Banyak dia sanad ni. Dan lepas tu mesti apa? Cuma kat sini ada beza sikit. Qala ibn al-Muthanna, berkata ibn al-Muthanna haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Dia ambil satu sebab dia haddatsana. Imam Muslim sangat teliti. Lepas tu qala haddatsana Syu'bah. Nampak? Syu'bah kan? Lepas tu sami'tu Qatadah. Ini Qatadah. Dan biasa juga bila Pak Qatadah, sami'tu. Aku dengar daripada Qatadah. Dan ini adalah sanad yang jelas macam matahari. Wadih dan sangat sahih. Dan daripada Qatadah, daripada Anas. Yuhadithu an Anas. Itu juga okay, daripada Anas yang paling banyak. Jadi aku telah solat, kata Anas ya, aku telah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Apa maknanya? Solat sebelah-sebelah semua. Apa maknanya? Di sebelah Rasulullah, ma'ah bersama. Apa ni bersama? Dia jadi makmum. Siapa imam? Rasulullah. Habis yang Abu Bakar? Lain time. Lain time. Macam mana tu kan? Pandai. Maksudnya solatu ma'a Rasulullah wa ma'a Abi Bakar wa ma'a Umar wa ma'a Uthman. Itu maksud dia. Jadi Rasulullah jadi imam buka belakang. Lepas tu Abu Bakar pula jadi imam bila? Bila wafatnya Rasulullah. Lepas tu aku solat belakang Umar bila Abu Bakar meninggal. Gantikan oleh Umar, lepas tu gantikan oleh Uthman. Aku solat belakang mereka semua. Dah berapa orang ni? 4 orang. Aku tidak dengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak ni kat mana ni? Kita kat mana? Kat rukuk, kat sujud, semua boleh ya? Dalam solat, semua boleh. Tapi kita semua tahu maksud dia adalah waktu nak mulakan Fatihah. Jadi di sini penafian daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa rasyidin membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia nafikan membaca ke dia nafikan dia dengar? Ada dua perkara ni. Dia tak kata Nabi tak baca, dia tak kata Abu Bakar, Umar, Uthman tak baca. Dia cuma kata aku tak dengar diorang baca. So mestikah mereka tak baca sebab tu awak tak dengar? Kan ada kala kita tak dengar tapi dia baca, sebab bacaannya perlahan. Tetapi ini adalah hujah bagi mereka yang mengatakan tak baca terus. Tak baca terus maknanya Bismillah tu tak wajib dibaca. Dan kemudian mereka terangkan kenapa? Sebab basmalah itu bukan termasuk salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Jadi kata mereka ayat pertama tu adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu panjang cerita dia. Kalau nak kita boleh bahaskan malam. Tapi yang penting bagi Imam Nawawi, dia faham apa? Ini menunjukkan bahawa tidak dikuatkan bacaan basmalah, bukan tak baca terus. Baik, baik tak apa? Kita teruskan dengan riwayat-riwayat yang berikut. Kata Imam Muslim lagi, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah fi hadha al-isnad wa zada qala Syu'bah fa qultu li Qatadah atami'tahu min Anas qala na'am nahnu sa'alnahu 'anhu. Sanad lain Muhammad ibn al-Muthanna khabarkan pada kami, berkata Abu Dawud mengkhabarkan kepada kami dan Syu'bah mengkhabarkan kepada kami di dalam atau dengan sanad ini. Jadi sambunglah sanad ini nanti dari Syu'bah sampai Qatadah, kan? Sampai Anas. Jadi di dalamnya ada tambahan, berkata Syu'bah. Syu'bah ni ulama Iraq, ulama hadis Iraq syadid. Dia sangat syadid, very strict lah dalam apa mengambil hadis. Syu'bah memang seram dengan dia. Jadi kalau hadis dia biasa bagus, power biasa. Tu pun ada juga yang tak power juga. Nah. Jadi dia tanya dengan Qatadah ni, guru ni, kau dengar ke ni daripada Anas? Tersabut daripada sebagian ulama. Baik, tapi apa jawab Qatadah? Ya, ya, kami telah bertanyakannya tentang, macam mana aku tak dengar? Kita tanya dia sebab tu dia baca hadis ni. Jadi ni antara sebab menguatkan hadis. Bukan syarat lah hadis tu jadi sahih. Tetapi bila disebutkan sesuatu berkaitan dengan hadis, tentang sebab datangnya hadis dan sebagainya, menguatkan sesuatu hadis. Ini biasanya bila dalam keadaan khilaf di kalangan hadis ni sahih ke tak sahih ke, ada illah ke tak ada illah. Ya, ada perkara ini menunjukkan kekuatannya hafalan perawi. Baik. Jadi mereka pernah tanya Anas kau apa ni? Entah. Qatadah kata apa? Mereka pernah tanya Anas. Jadi dia dengar daripada Anas. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Mihran Ar-Razi qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Al-Auza'i عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Dengan sanadnya, dalam sanadnya ada Al-Walid bin Muslim daripada Al-Auza'i, ulama Syam yang masyhur, Al-Auza'i. Dia kira Syekh, Syekhul Islam dekat negeri Syam. Dari Abdah, seorang tabi'in daripada Umar bin Khattab. Bahawa Umar bin Khattab itu biasa menguatkan dengan kalimat-kalimat ini. Ini baca dengan kuat jahara. Apa kalimat dia? Bukan bismillah, tapi subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Jadi subhanakallahumma bihamdika. Saya kata tangguhkan dulu ataupun tangguhkan dulu apa ni syarahannya pasal ini satu kalimat yang masyhur. Mungkin kita nak syarahkan tabarakasmuka, penuh barakah namamu. Penuh barakah namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi jadduka, yakni kemuliaanmu. Dan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan engkau. Dan bacaan ini dibaca bila? Sebelum Fatihah juga. Jadi ini antara dalil bahawa Umar bin Khattab baca ni tapi tak baca bismillah dengan kuat. Kan tadi Umar pun tak baca kan? Bila jadi imam. Tapi ini diorang boleh dengar. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mereka tak dengar. Dan ini doa ni, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini adalah salah satu daripada doa al-iftitah. Pendek aja, senang, hadisnya pun sahih, tak ada masalah. Dan saya Muslim, dan hadis doa ni dipilih oleh masyayikh kita, Syekh Zaini rahimahullah taala, selalu ajar doa iftitah ni. Dan setiap imam memilih doa iftitah yang pada mereka paling apa ni bagus lah. Macam Imam Syafi'i dia pilih wajah tu wajhiyah kan ada. Dan seterusnya. Jadi semuanya kalau sanadnya hadis-hadisnya sahih boleh saja dibaca. Jadi kita sekejap baca ni dan lagi sekejap kita baca doa iftitah yang lain. Jadi kita tak lupa. Wa'an Qatadah annahu kataba ilaihi يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Dan dari Qatadah bahawa dia telah menuliskan kepadanya, mengkhabarkannya dari Anas ibn Malik, bahawa yani Anas mengkhabarkan kepadanya, dia berkata, aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan mereka semuanya kan biasa tidak memulakan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bilhamdu tak boleh baca bilhamdi. Alhamdu dikira sebagai macam ada quotation mark apa tu? Ada itu. Apostrofi tu. Kira quote lah. Jadi bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua tidak menyebutkan bismillah, la yakurun, la yakur, maknanya sampai boleh dengar. Mereka tak membaca, yakni sampai boleh dengar bismillahirrahmanirrahim, tidak pada awal bacaan, yakni bacaan Fatihah, dan tidak juga pada akhir Fatihah, yakni untuk surah lain pun. Jadi ini semua ada hadis yang berkaitan. Qala haddatsana, kata Imam Muslim, haddatsana Muhammad ibn Mihran, qala haddatsana al-Walid ibn Muslim anil Auza'i, قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. Dengan sanad lain daripada Al-Auza'i, kali ini daripada Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Jadi inilah cucu kepada Abi Talha. Dan kalau Anas bin Malik dengan Abu Talha, dia adalah anak tiri Abu Talha. Ya? Anas bin Malik, tapi Abu Talha ni lepas tu bernikah dengan ibunya Ummu Sulaim. Jadi kalau Abdullah bin Abi Talha, kira adik-beradik, tiri Anas. Ishaq namanya anak saudara dia, anak dia. Jadi mereka dengar anak saudara riwayat daripada pakcik menyebutkannya. Jadi itu sanad-sanad. Jadi dalil ataupun hadis-hadis ini dalil bahawa tidak dibaca je basmalah. Dan khilafnya adakah tak baca terus ataupun tak baca dengan kuat. Itu ada permasalahan lagi panjang. Ini insyaAllah bab yang terakhir kita ambil untuk malam ini. Kita teruskan lagi. Babun hujjatu man qal al-basmalatu ayatun min awal kulli surah siwa bara'ah. Bab hujjah bagi orang yang berkata bismillahirrahmanirrahim ni adalah satu ayat daripada awal setiap surah kecuali surah bara'ah. Surah bara'ah tu surah apa? Surah At-Taubah selepas surah Al-Anfal. Jadi ni hujjah mereka. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Ali ibn Hujr al-Sa'di qala haddathana Ali ibn Mushir qala akhbarana al-Mukhtar ibn Fulful an Anas ibn Malik ha wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wal-Lafdhu lah qala haddathana Ali ibn Mushir an al-Mukhtar an Anas. Kita tengok sana lagi sekali. Jadi guru beliau Imam Muslim lah, Ali bin Hujr satu, dan satu lagi guru dia siapa? Abu Bakar ibnu Abi Shaybah. Dan lafaznya adalah lafaz Abu Bakar bin Abi Shaybah. Ada haddatsana Ali dari Ali bin Mushir dari Mukhtar dari Anas. Ini Anas bin Malik. Dia berkata baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. Baik, kata Anas, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, idh aghfa ighfa, dia pun tidur dengan kejap lah, satu tidur apa tidur ke macam tu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Maka kami berkata, apakah yang telah membuat kau ketawa wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, unzilat alaiya anifan suratun, telah diturunkan kepadaku tadi sebuah surah. Sebuah surah ke satu surah? Tak kisahlah, satu surah. Kalau cakap surah maknanya satu surah daripada Al-Quran. Jadi ini adalah satu istilah dikenal daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, surah. Baik. Jadi tadi anifan maknanya tadi ketika tidur tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca bismillahirrahmanirrahim surah Al-Kawthar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau Al-Kawthar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Sesungguhnya orang yang yang menghina engkau, ya, macam mana? Terjemahannya? yang mencaci, membenci syani'ah. Huwal abtar, dialah yang terputus. Ini surah Al-Kahfah, 3 ayat lagi. Tak masuk, bismillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, kamu tahu tak apa itu Al-Kawthar? Sebab sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui keadaan para sahabat. Lalu dia bersabda, sesungguhnya ia adalah sebuah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku Azza wa Jalla. Jadi Al-Kawthar tafsirannya adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah. Ini di mana? Di syurga nanti. Alaihi khairun kadir, padanya kebaikan yang amat banyak. Dan dia adalah haud, satu kolam yang mana umatku akan datang kepadanya, minum daripadanya pada hari kiamat. Umatku, zahirnya semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniyatuhu adadun nujum, bekas bejananya bilangan sebanyaknya bintang-bintang. Maka ada seorang daripada hamba di kalangan mereka, yang di kalangan umatku, yukhtalaj, yang dihalau. Betul? Jemaah bebas ya? Maka aku berkata, Tuhanku, sesungguhnya dia daripada umatku. Maka berkata, yakni Allah SWT, engkau tidak mengetahui apa yang dia telah ada-adakan selepasmu. Jadi yang penting di sini adalah, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan apa? Tentang bismillah. Adakah ada satu ayat daripada surah, yakni setiap surah ataupun tidak? Adakah dia ayat daripada Quran ke tidak? Itu satu lagi masalah. Selain daripada bismillahirrahmanirrahim dalam pertengahan surah An-Naml, dalam surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu memang jelas, tetap dikhilaf, dia adalah ayat dalam surah An-Naml. Yang dibahaskan adalah bismillahirrahmanirrahim pada awal setiap surah. Ia dalam setiap surah kecuali satu surah, iaitu pada awal surah At-Taubah tadi. Jadi berapa total bismillahirrahmanirrahim dalam Quran? Berapa total surah namanya? 114. Jadi kalau bismillahnya ada 113 lah. Tolak satu, sebab surah Bara'ah tu tak ada basmalah. Lain semua ada. Ini yang bismillah dalam Quran ni, ini awak tak boleh padam yang main. Apa khilaf pun depan ini depan kiamat, tak boleh satu orang cetak tanpa bismillah yang ada. Tak, bismillah ni ada ni daripada zaman sahabat. Mereka letakkan, mereka ijma' letakkan surah ke. Dan juga yang ada dalam mushaf kita, apa lagi kat dalam mushaf kau buka? Nama surah, betul tak? Surah apa? Dan kadang-kadang ada sebut nama Kiyah Madaniyah. Itu taklah, tak penting. Yang itu asalnya tulisan surah tu, dia punya khat lain. Selalu warna dia lain. Kata Imam Nawawi, warna dia selalu warna merah tu. Jadi ada perbezaan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim punya khat dengan khat Al-Fatihah, dengan khat Al-Baqarah, apa semuanya, semua sama khat dia. Macam yang kita jumpa sekarang ni, tak ada beza. Itu sebagai mukadimah je lah. So awak tahu, dalam mushaf ni mereka tak persoalkan tulisan yang surah Al-Fatihah, Suratul Baqarah, Surah An-Nisa dan sebagainya. Mereka tak petikan bahawa itu tak masuk daripada sebahagian daripada ayat Al-Quran. Itu untuk menerangkan di surah apa je. Kadang-kadang disebutkan bilangannya berapa, ada. Tapi yang mereka petikaikan adalah bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Khat dia sama dengan khat yang main content sama, tak ada dia. Baik, dua-duanya diletakkan oleh sahabat. Semuanya lah, dalam mushaf tu diletakkan oleh para sahabat. Dengan tentulah dengan perintah Rasulullah SAW. Minta maaf, sebelum tu ada belum ada mushaf lah zaman Nabi SAW. Maksudnya yakni dengan perintahnya ataupun dengan ijma'nya para sahabat ketika membukukan mushaf Al-Quran pada mushaf. Baik, jadi dalil menunjukkan bismillah ni pula adalah salah satu daripada ayat dalam setiap surah. Pada satu hari kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidur, lepas tu dia bangun dalam keadaan tersenyum. Jadi sahabat pun hairan dan bertanya. Oleh kerana mereka bertanya, dapatlah ilmu. Nabi SAW pun menjawab, lah turun pada aku tadi sebuah surah. Dan menunjukkan bahawa Nabi SAW ni tak macam orang lain. Dia boleh dapat wahyu dalam keadaan apa? Tidur. Sebab tu bila Nabi SAW tidur, sahabat tak berani nak kejut kan. Tapi kalau awak ni tidur, dah azan subuh, wali macam mana punya besar pun mesti nak kena kejut kan. Awak jangan sangka dia pergi mana. Tentang pergi Masjidil Haram ke bebek ke pergi Masjid Abu Darda ke kat siang. Nabi lain. Sebab itu kita ingat tak apa ni hadis Aisyah radhiyallahu anha hilang loket dia tu kan. Jadi orang semua susah payah cari. Jadi orang pun komplain kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tengoklah anak kau Aisyah, pasal kita semua susah, tak ada air, tak ada apa, solat tak ada air. Jadi Abu Bakar pun pergi masuk kemah Nabi SAW. Dia sedang baring, ingat tak? Terus riba ya Aisyah radhiyallahu anha, dia marah. Aisyah marah tak? Aisyah kata, aku tak bergerak sedikit pun, kalau tidak aku dah bergerak lah. Kena marah, kena cocok semuanya. Kalau bukan kerana Nabi SAW apa ni, tidur di atas. Kemudian kita dah bahaskan kemarin, apa halnya Nabi SAW tidur tak boleh bergerak. Satu adalah kerana hak dia sebagai suami, satu adalah kerana Aisyah takut bahawa dalam tidur tu terjadilah macam-macam perkara. Engkel tepat, duduk pun betul juga. Sebab apa? Dalam satu hadis lain, Nabi SAW terlajak tidur dalam safar. Terlajak tidur dalam safar. Semua orang tak bangun. Bilal yang ditugaskan untuk jaga time pun tak bangun. Semua orang overshot. Kemudian orang yang pertama sekali bangun, Fulan. Tak disebutkan siapa. Ada sebutkan tapi terawih terlutus. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dan semua orang tak mau buat apa-apa, tak mau kejutkan Nabi SAW. Kerana apa? Mereka takut. Sebab mereka tahu dalam hadis tu kata Nabi SAW ni bila tidur berlaku yahdu tu fihi, ini Masya Allah berlaku padanya apa yang dikendaki oleh Allah SWT. Jadi mereka takut dan tak terwahyu ke apa ke, kita kacau habis. Tapi Umar bin Khattab berani. Dia pun takbir kuat-kuat sampailah Rasulullah SAW bangun. Nabi SAW sadar, tengok dah masuk siang. Nabi SAW suruh keluar daripada tempat tersebut. Dan dalam hadis ke tempat tu ada syaitan. Nabi SAW pun solat. Ketika tu mereka tak ada air, jadi mereka solat dalam keadaan bertayamum. Dah habis solat, ini solat subuh dengan azannya, dengan sunat qabliyahnya macam biasa. Lepas solat, Nabi SAW nampak seorang tak solat bersama jemaah. Nabi tanya kenapa, dia kata aku junub tapi tak ada air, macam mana? Pun Nabi SAW kata nama yakfiki as-sa'i, cukup bagimu tanah saja. Dan kisah ni mereka tak ada air, terus mereka hantarkan. Ni hadis Imran bin Hussein, panjang lebar mereka cari air. Lepas tu ada jumpa dekat seorang musyrikah, wanita musyrik. Dia ada bawa apa ni, kat tempat kenderaan dia ada air mazadah. Itu kita baca dalam bab taharah lah, tentang apa, tentang bekas apa ni kulit, yang buat daripada kulit daripada orang musyrikah boleh. Sebab apa? Dia telah disamak. Jadi katanya sahabat tanya, mana kau jumpa air ni? Jadi dia berkata, ahdi bihi amsi hadhihi sa'. Aku jumpa air ni macam gini petang ni semalam. Maknanya perjalanannya kalau macam gini petang tapi semalam 24 jam yang lalu lah, 24 jam baru jumpa. Gila nak sampai. Nabi soalan nak air, baik, mari ikut kita. Dia pun ikut sampai bawa balik tempat Rasulullah SAW. Rasulullah suruh apa ni, minta air dia. Lepas tu semua datang isi air, tak ada habis lagi air dia. Itulah kisah. Kemudian Nabi SAW panggil, mana lelaki yang junub tadi tu? Dia datang pun Nabi SAW pun apa ni, perintahkan tuangkan air ke atas dia. Itu antara dalil bahawa tayamum tu bah tak bila dapat air. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka suruh ni sahabat-sahabat disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berikanlah hadiah kepada wanita musyrikah tersebut. Dan lepas itu dia balik kepada kaumnya, dia khabarkan tentang kisah Nabi SAW. Dia kata sama dia, dia seorang tukang sihir yang hebat, ayat menjadi banyak, ataupun dia seorang Nabi. Akhirnya mereka masuk Islam. Itu antara hadis mu'jizat Rasulullah SAW. Yang penting di sini adalah Nabi SAW tidur dan dia bangun dalam keadaan senyum, sebab kata Nabi SAW telah diturunkan kepada aku sebuah surah, dan surah ini pula suratul Kautsar, menerangkan nikmat Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya kami telah berikan kau Al-Kautsar. Al-Kautsar walaupun dia disebut bahasanya maknanya banyak, yang ini nikmat yang banyak, tapi secara spesifik dia juga adalah satu satu sungai Kautsar namanya, di syurga dan seterusnya. Yang penting di sini Nabi SAW bila nak bacakan surah itu, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Zahirnya surah Al-Kautsar ni turun bersamanya dengan Bismillah-Bismillah sekali. Dan ini menunjukkan bahawa basmalah adalah sebuah ayat daripada surah Al-Kautsar. Dan juga semua surah daripada hadis ni mereka ambil, maknanya semua surah pun sama. Dan ini antara dalil mereka yang mengatakan boleh pula baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan dengan kuat. Dan mereka kalau kata macam ini, mereka terpaksa jawab hadis-hadis yang tadi, yang Nabi tak baca, Umar tak baca dan sebagainya. Baik. Wah, panjang cerita ni. Ini semua masalah khilaf yang panjang lebar. Baik, kita teruskan. Satu lagi riwayat, riwayat yang terakhir, Zada ataupun sambungan hadis tadi, Zada Ibnu Hujr. Ibnu Hujr menambah dalam hadisnya, yakni guru dia tadi, Ali bin Hujr As-Sa'di, baina azhurina fil masjid, ketika Nabi SAW bersama kami di dalam masjid, bukan kat tempat lain, tapi kat masjid. Nabi SAW tidur sekejap. Jadi ini dalil pula boleh tidur dalam masjid. Cuma jangan jadikan masjid tempat tidur. Itu perbezaan. Penat nak tidur masjid, tidur tak apa. Jangan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam nak tidur je, pergi lah tadi spot kat masjid. Sudah cerita lain. Masjid tempat zikrullah, tempat solat. Melainkan siapa? Orang yang tak ada tempat tinggal. Itu lain cerita. Banyak orang kata, saya bukan tidur sembarang, saya etika. Okey lah, tak pernah buat teksi dia etika, tapi dia nyanyi etika apa? Tidur sampai subuh. Dan niat apa dia kata? Awak tahu hadis Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, sebaik-baik pemuda atau lelaki adalah Ibnu Umar laukana salla minal lail, kalaulah dia solat waktu malam. Kalau dia lah, kalau dia terus menerus jaga qiyamul lail, dia mesti adalah pemuda yang paling baik, yang paling bagus. Jadi Ibnu Umar bila dengar terus dia tak tinggalkan lagi solat malam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hadis ini walaupun memanglah umum tentang apa qiyamul lail kelebihannya dan tentang Ibnu Umar secara spesifik, tapi kata Ibnu Taimiyah dia ada sebab. Sebab Ibnu Umar ketika itu tinggal di Masjid Nabi, iaitu di belakang masjid. Kat mana tu? Di Suffah. Sekarang masih ada di Suffah. Jadi dia termasuk Ahlu Suffah, bukan Ahlu Sufi. Ahlu Sufi lah Suffah, berada di belakang masjid. Kata Ibnu Taimiyah, Nabi SAW tegur beliau sebab beliau tinggal dalam masjid. Dan orang tinggal dalam masjid, patut-patutlah kena hidupkan malam. Jangan cik tidur je dengan apa, tapi dengan dengan solat sikit. Itu kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Jadi tak sama orang yang bermalam di rumah dengan orang yang bermalam di masjid. Kerana apa? Di masjid tu ada hak masjid, hendaklah dia hidupkan juga dengan sebahagian ibadah. Jadi kalau tidur masjid, tidur-tidur juga, tapi solatlah juga. Baik, sanad yang terakhir, qala haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala akhbarana Ibnu Fudail al-Mukhtar ibn Fulful qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah binahwi hadith ibn Mushir ghaira annahu qala nahrud wa'adanihi rabbi azza wa jalla fi jannah alaihi hawd walam yadhkur aniyatuhu adadun nujum. Jadi dengan sanadnya daripada Anas, Nabi SAW tidur dan seterusnya, dia adalah Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Tuhan ku azza wa jalla di dalam syurga, di atasnya ada haud kulam. Dan dia tidak menyebutkan bilangan bejananya sebanyak bintang-bintang. Ini di langit. Kenapa bejana je banyak-banyak? Kalau bejana satu je, kecil lah nak merebut. Susah, betul lah. Kalau banyak, wah best. Senang je nak ambil. Itu dia. Ini tempat nikmat. Dan telah kita terangkan bahawa siapa antara dalam hadis lain, siapa yang minum daripada haud telaga Rasulullah SAW Al-Kautsar ini, dia tidak akan haus lama-lama. Padahal tadi dah haus sangat. Tunggunya permulaan Al-Hisab dari kiamat. Tapi mereka minum juga, nanti dalam syurga minum. Tak ada macam-macam jenis saja daripada fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Ada sungai yang airnya tak berubah-ubah, ada sungai yang daripada susu tidak berubah susunya, rasa susunya. Wa anharum min khamrin ladzati lisyaribin, dan sungai daripada arak yang lazat untuk orang yang minum. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai daripada madu, madu yang disucikan, yang dibersihkan, yang bersih lah. Jadi kenapa banyak-banyak air kalau dah tak haus lagi? Jadi tak perlu dah. Kali ini makan dan minum dan apa juga kesenangan, bukan kerana hajat keperluan, tapi kerana nak berlazat-lazatan. Bab berikutnya pun tension juga. Bab letak tangan kat mana pun. Dah sampai 10 minit. Jadi ada beberapa masalah di sini. Yang pertama masalah membaca Al-Fatihah itu sendiri. Kita ambil satu-satu lah mana tempat. Apakah hukum membaca di dalam, yang dibaca Quran di dalam, di dalam solat? Itu pun sebenarnya dari dulu ada khilaf. Tapi kata ulama, khilaf ini sudah pupus. Yang ini tetap asal membaca Al-Quran. Jadi ada pendapat yang paling masyhur sekali yang digunakan sampai sekarang lah, bahawa membaca di dalam solat tu hukumnya wajib, tidak sah solat tanpanya. Ini adalah kira-kira hampir semua lah. Tetapi ada hikayat bahawa Al-Qadi Abu Tayyib dan orang-orang mengikutnya berkata bahawa membaca Quran di dalam solat itu hanyalah mustahabbah, hanyalah sunat sahaja. Dan dalil mereka, di dulu ada khilaf. Dalil mereka adalah penjelaskan daripada Umar bahawa beliau telah solat maghrib, jadi imam, dan dia tidak membaca. Falam yaqra fatila lahu, maka dikatakan kepadanya, engkau tak baca ni solat maghrib, tak dengar kau baca. Faqala kaifa kana ruku'u wa sujud, bagaimana rukuk aku, sujud aku? Maka mereka kata rukuk sujud hasanan, bagus. Maka dia pun berkata fala ba'sa bi, fala ba'sa, tak mengapa. Jadi janji semua okey, tak baca ni tak. Baik. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab qadim yang lama. Yang ini tak wajib baca Fatihah pun. Nah. Jadi bila diperiksa, kata Imam Nawawi rahimahullah, asar ini, asar daripada Umar ini diriwayatkan daripada Muhammad ibn Ali dan Abu Salamah, tetapi mereka berdua ni tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Jadi ada terputus. Ini hadis ni lemah ataupun asar ini lemah. Dan kedua, kalaulah dia sahih pun, diorang kata Umar tak baca. Jadi maknanya mungkin apa? Tak baca dengan kuat. Tak ada masalah lah, tak tak menunjukkan tak wajib baca. Cuma masalah baca kuat ke belahan. Baik. Dan terdapat riwayat daripada Imam Baihaqi dengan sanad-sanad secara bersambung kepada Umar bin Khattab, bahawa lepas itu Umar bin Khattab ulang solat tersebut. Jadi kalau demikian, maknanya dia balik kepada asal. Dan lebih sesuai dengan hadis Abu Hurairah kemarin, tak ada solat melainkan orang yang baca dengan Fatihatul Kitab. Jadi sekarang ini dah tak ada khilaf tentang apa? Hukum asal baca tu. Yang ini asal, aslul qira'ah. Kita tak cakap pasal setiap rakaat, kita tak cakap pasal solat makmum ke, solat jahar ke, solat sir. Asal qira'ah ni apa hukumnya? Ha, dulu ada khilaf, sekarang dah tak ada khilaf. Baik. Sekarang permasalahan lain. Apa pula hukum baca surah tertentu dalam solat? Dan ini bacaan Al-Fatihah. Dan ini untuk orang yang mampu baca, hafal, boleh baca. Kalau kita nak baca, boleh lah. Mesti tak ada baca Fatihah atau tak mesti. Jadi jumhurul ulama berkata mesti baca Al-Fatihah. Dan kata Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala, dia ini adalah seorang ulama yang menukilkan khilaf dan ijma'-ijma' ulama'. Dia kata ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Uthman ibn As, ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Nabi Tabi'in, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Imam Malik, Ibn Mubarak, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawm dan Imam Syafi'i. Jadi empat-empat mazhab lah kita kata ya. Dan juga diriwayatkan atau dihikayatkan daripada Al-Thawri dan Daud. Daud Zahiri pun sama. Semua kata wajib baca Fatihah. Yang tak ada kat dalam ni cuma kurang mazhab Hanafi. Kata mereka tidak wajib baca Fatihah, cuma sunat. Tapi mesti baca. Faham? Baca Quran tu mesti wajib. Tapi kalau baca Fatihah spesifik, sunat. Tapi kalau dia tak baca Fatihah, dia wajib baca surah lain. Saya nak katakan tadi aslul qira'ah, sebab tu sebut kan, aslul qira'ah, asal baca wajib. Cuma Fatihah tu mesti baca ke tidak? Kau boleh tak kita baca surah lain? Ini kita kena sebutkan kemarin. Jadi kata Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad Ibn Al-Hassan, tidak diwajibkan baca surah tertentu, tapi wajib. Cuma kalau baca Fatihah, bagus, mustahab. Dan beliau ada satu lagi riwayat, beliau kata wajib baca Fatihah tapi bukan syarat. Ini pelik. Apa maknanya wajib baca Fatihah tapi tak syarat? Maknanya kalau tak baca Fatihah, berdosa. Tapi batal tak? Tak batal. Kalau tak baca terus, tak sah. Mesti baca, tapi baca Fatihah tu sama ada dia sunat saja ataupun dia wajib, tapi dia bukan syarat sah. Jumhur kata apa? Syarat sah. Dan dalil telah kita bacakan hadis Abu Hurairah dan lain-lain lagi. Baik. Apa dalil mazhab Abu Hanifah yang kita baca tadi? Orang yang buruk solat ni, Nabi kata iqra ma tayassara ma'aka min al-Quran. Hadisnya sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Tadi kita baca, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Nabi tak sebutkan Fatihah. Eh, macam mana ni? Hadis ni sahih, boleh tak kita gunakan? Apa jawab kita? Baca je apa-apa yang awak mudah daripada Al-Quran. Kalau Fatihah tu wajib, itulah time nak sebutkan mesti baca Fatihah. Saya rasa kemarin kita jumpa, kita ada sebutkan juga apa jawapannya. Jawapannya daripada riwayat lain, Nabi kata baca Fatihah. Dalam riwayat ni juga, tapi dalam jalur lain disuruh bacanya Fatihah. Kalau tak ada pun, kita anggapkan yang mudah dalam Al-Quran bukan sembarang surah. Tapi yang dimaksudkan sini adalah Al-Fatihah dengan dalil hadis Abu Hurairah. Tidak ada satu solat yang sah yang tidak dibaca dengan Al-Fatihah. Sebab itu sharih, jelas. Yang ini tidak jelas, jadi kita kaitkan dengan yang jelas. Dan mereka ada lagi satu hadis riwayatkan dari Rasulullah SAW, la salata illa bi fatihatil kitabi aw ghairiha. Tidak ada solat, kata Rasulullah SAW, melainkan dengan fatihatil kitab ataupun selainnya. Ataupun selainnya. Hadis ni ada dalam Ashabu Sunan, ada dalam Sunan Abu Daud dengan lafaz lain, dan ada dalam, dan ini adalah lafaz Sunan Ibn Majah. Jadi ada hadis. Jadi nanti kat sini kasih pilihan, nak baca Fatihah boleh, nak baca surah lain pun boleh. Ini mazhab Hanafi. Baik, jawapan jumhur, kata Ibn Abdul Bar, dalam sanadnya ada Abu Sinan, Abu Sufyan As-Sa'di, dan dia disepakati dhaif. Ijma' kata perawi ni dhaif, dia tak gunakan. Dan itu adalah antara dalil yang terpenting. Dan satu lagi adalah pakai akal, kata mazhab Abu Hanifah. Kenapa mesti wajib baca Fatihah? Surah lain Quran tak? Ha. Surah Qulhu Quran dulu kan? Fatihah Quran. Jadi semuanya ada keagungannya, kehormatannya macam Fatihah. Jadi kalau boleh baca Fatihah, boleh baca apa surah juga. Jadi kiaslah dengan surah-surah lain. Apa sahaja mesti spesifik Fatihah? Apa jawapan? Jawapannya sangat senang. Tak semestinya surah semua sama dari sudut apa dia Quran, bahawa barang surah sah untuk baca dalam Fatihah. Sebab kita ada apa ni, dalil yang khusus. Nabi kata tak sah salat melainkan dengan baca Fatihah. Jadi yang spesifik kan adalah Nabi SAW. Bila dah ada dalil, batallah ijtihad. Ya, perhatikan saya katakan tadi, asal baca Quran dalam solat wajib, tak ada khilaf sekarang ni. Cuma masalahnya hukum baca Fatihah kan. Dan saya kita terangkan, Abu Hanifah bolehkan baca sebarang surah. Ini tak batal solat. Tapi itulah, kalau wajib berdosa, tak nak pula baca Fatihah kan, boleh ni. Kalau dah wajib maka suruh buat lah. Selesai. Dan jawapan mereka terhadap hadis tidak ada solat ataupun solat yang tak ada Fatihah, maka dia khidaj, dia kurang. Maka mereka tafsirkan dengan kurang, maknanya tidak sempurna. Bukan mesti tak sah. Maka kita jawab maknanya khidat dalam bahasa apa ni, unta yang lahir belum cukup time. Kalau dia belum cukup time, matilah. Ataupun kalau apa ni, hidup keluar pun dia apa, tak cukup sifat. Ataupun khidat ini unta yang keluar dah cukup time tapi tak cukup sifat. Jadi macam ni solat awak nak, ini macam dia solat, maknanya kalau kepada Rasulullah SAW tak sah. Dan yang benar dalam masalah nas, kita cuma sebutkan setakat apa ni, pembahasan khilaf fikir. Permasalahan yang kedua, okay. Permasalahan kedua adalah permasalahan yang panjang lebar ni, tak sempat ni, iaitu tentang bacaan Fatihah di belakang imam. Siapa baik pernah baca kitab Sifat Solat Nabi SAW kalangan Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala? Banyak dah baca tu lah. Okay, apa hujah beliau? Beliau antara ulama yang kuat menyokong pendapat tidak wajib baca Fatihah bagi makmum. Kan? Dalam solat jahriyah lah, ketika imam baca kuat. Baik, mungkin sebelum tu kita baca pendapat ulama dia dulu eh. Yang berkata demikian, tak wajib baca bagi makmum kalau imam baca kuat, ini solat subuh, dua rakaat pertama maghrib dan isyak. Ini adalah pendapat dari kalangan tabi'in Imam Az-Zuhri dan juga Imam Malik dan Imam Ahmad. Di kalangan mazhab 4 ni 3. Dan juga mazhab Ibnu Mubarak dan Ishaq ibn Rahawi. Ambil senang lah. Dan di kalangan sahabat ada juga. Jadi ini pendapat pertama. Mereka kata tak baca, yakni makmum tak baca Fatihah, belakang imam yang baca kuat. Tapi wajib kalau imam baca perlahan. Mazhab yang kedua, wajib baca Fatihah bagi makmum dalam semua solat, kuat atau perlahan. Ini mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjadi gelap. Dan mazhab Ibnu Aun, mazhab Al-Auza'i, mazhab Abu Thawr dan selain mereka. Dan dihikayatkan daripada Makhul tabi'i dan daripada Al-Layth. Dan dikatakan yang ada riwayat daripada Imam Ahmad, disunatkan, tak wajiblah sunat baca Fatihah jika imam tu ada sakatat, yang ini dia kalau diam sebentar tu, ha, baca waktu dia diam. Disunat pun tak wajib juga. Jadi kata Al-Khattabi, dikatakan pendapat ini adalah pendapat sebahagian sahabat, dan sebahagian sahabat lain tak baca, tak baca macam. Jadi maknanya khilaf daripada dulu dah. Tapi khilaf ni dah berhenti belum? Belum, tak habis. Sampai sekarang tak, saya rasa tak habis lah apa yang akan datang. Kita kena sedar hakikat ni. Baik, pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga kata makmum tak payah baca terus, sama ada ni solat kuat ke ataupun solat perlahan. Perlahan pun tak payah baca, tak wajib, tapi nak baca boleh, tak nak pun sudah. Ini adalah pendapat Al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah dan sebahagian daripada Ahlul Kufah. Ini mazhab Hanafi. Dan ada satu riwayat mazhab Hanafi adalah satu maksiat baca Fatihah belakang imam. Lagi syarif Syekh Albani ada tak kata berdosa baca Fatihah belakang imam? Dia ada berkata macam itu berdosa? Tak sampai macam itu lah. Betul tak? Alhamdulillah. Kalau dah cakap sampai berdosa, saya rasa lagi parah gitu. Nasib baik tak ada orang cakap berdosa, melainkan dia buat. Satu dia buat daripada mazhab anak tak boleh baca. Bukan tak wajib baca, tak boleh baca. Okay. Jadi inilah isu sebenarnya. Pendapat-pendapat ini. Dan untuk tambahan, telah kita terangkan kemarin, daripada ulama hadis yang berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i wajib baca Fatihah secara mutlak ini belakang imam adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, zahir daripada hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Bukhari, dia ada tulis satu kitab khusus tentang bab bacaan belakang imam. Baik. Dan kitab ini dia bawakan hadis-hadis. Awak tahu Imam Bukhari siapa? Jadi dia nak berhujah tu dengan mazhab ini. Agak-agak hadis yang dia bawa tu macam mana? Mesti yang dia rasa paling apa? Sahih, dia nak jadikan hujah. Sebab tu hadis-hadis dalam kitab ini hampir sama dengan kedudukan hadis-hadis dalam sahih. Tapi ada yang ada dalam hadis kitab sahih Bukhari, ada yang tak ada. Yang dia berhujah dengan riwayat-riwayat. Kemudian Imam lepas itu Imam Al-Baihaqi, dia beliau juga telah mengarang kitab macam kitab Sahih kitab Imam Bukhari tadi tentang bacaan belakang imam, tapi dengan lebih luas lagi. Dia bawakan lagi dalil-dalil dan seterusnya. Jadi isunya, dalil yang nampak bercanggah kira-kira ada dua. Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Ja'far, Abu Syu'bah dan Fatadah kemudian. Yang pertama apa? Ayat Quran. Surah Al-A'raf. bila dibacakan Quran, kita punya Quran, faham situ, diam, pasti mihun lalu faham situ, dengar kan? Dengar dan diam. Untuknya kan situ kamu. Jadi pasti mihun. Hans itu banyak uskutu, diam. Kalau dah baca tak diam. Dengar, boleh dengar, macam dia baca masih boleh lagi. Tapi dah suruh diam. Dah, ni dah tak ada harapan. Ni Quran sahih tak ni? Quran sahih. Nanti yang kedua, dalil yang kedua, tiada solat bila tiada, bismillah nama anda kan, bila tiada Fatihah. Ini pun sahih, Bukhari dan Muslim. Isu dia, mereka yang kata tak wajib baca, dan ada kata mereka tak boleh baca, sebab mereka kata ini umum. Kata mereka ini umum. Tiada solat bila tiada Fatihah umum. Tapi kita ada dalil yang khusus. Mereka kata ini khusus, iaitu bila dibaca Quran, maknanya bila solat belakang makmum, belakang imam. Ini solat jumaat, yang mana boleh dengar imam dia baca. Ini ketika jamak dia. Jadi ini lagi khusus daripada ini. Dan kaedah kata apa? Bila ada pertentangan antara umum dan khusus, maka kita ambil umum ke ambil khusus? Kita ambil khusus. Umumnya jadi amul maksus. Jadi bila solat biasa, tak ada solat kalau tak ada baca. Tapi bila imam baca, mesti nak kena dengar dan diam. Ujar orang yang kedua yang kata mesti baca walaupun belakang imam. Ujar mereka terbalik exactly sama. Mereka kata orang ini pula umum. Bila dibaca Quran, dengar dan diam untuknya. Mereka kata Quran ini umum. Quran ni boleh masuk Fatihah, boleh masuk apa lagi? Surah-surah lagi umum. Tetapi hadis ini khusus. Tiada surat bila tiada Fatihah. Ha. Kita cerita pasal surah. Jadi surah Fatihah mesti baca. Jadi dia mengkhususkan yang ini. Bila dibaca Quran, kalau Quran tu Fatihah, mesti baca. Kalau imam baca surah, awak jangan baca surah. Awak baca Fatihah. Dengar imam baca surah-surah. Bila imam baca Fatihah, Fatihah awak tak nak baca. Dan itu pun kata mereka, kalau ada can untuk baca ketika imam diam sekejap, ketika itu tak ada kita berlawanan dengan ayat ini. Bila tu awal sebelum imam nak start, dia tengah baca Al-Fatihah, kita baca Fatihah. Ataupun bila baca Amin, baru dia nak start dengan surah lagi dah tu, ada sikit berapa nafas tu, tiga nafas, buat baca Fatihah. Ada kulihat permasalahan yang lebih kepada ini, walaupun ada dalil. Jadi apa masalah dalam nak tentukan mana satu umum, mana satu khusus? Baik. Tetapi ada satu dua hadis yang lebih spesifik daripada ini. saya ambil ni makna ni. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat jahriyah, solat subuh. Kemudian ada orang baca. Ada orang baca, Nabi baca, ada orang membaca. Lepas solat ini apa ni? Ada makmum baca. Nabi tanya siapa baca, aku baca. Yang tadi lah. Tapi tadi still, dia tak ada hujah. Dia sekarang solat jahat. Lepas tu Nabi kata, jangan buat demikian, melainkan dengan apa? Dengan Fatihah. Melainkan dengan Fatihah. Jadi ini menyokong yang mana satu? Yang menyokong pro Fatihah. Satu lagi hadis. Apa sebelum kita pergi hadis keempat, taruhlah hadis di sahih. Ada macam mana orang-orang nak ambil? Nak tanya macam tu. Ha? Masih kuat lagi yang pakai ayat Quran yang kata tu. Kalau hadis ni sahih, jangan baca ketika aku baca, melainkan dengan sahih. Ini isu spesifik ke tak spesifik tentang masalah? Ini mahal nizam. Ini masih umum lagi. Ini tak tahu solat apa. Datang makmum kan sendiri ke apa kan? Walaupun ini umum lah. Tapi ini kalau sahih, tak ada lagi masalah. Tak sepatutnya kita boleh bergaduh lagi. Menunjukkan bahawa wajib membaca Fatihah. Mak Nabi kata baca. Dan ada makmum kan sebenarnya? Kelelalan. Tiada apa? Tiada solat kalau tak ada Fatihah. Maka tengoklah macam mana. Ha, itu dia. Dia ada kerana. Tapi Syaibah ni dia ada pendapat tentang siapa hafal kitab sifat solat boleh boleh share. Hadis keempat, solat jahar juga. Lagi sekali sama juga. Ada makmum baca kuat dan ditanya siapa. Lepas itu Nabi larang. Nabi larang jangan baca, tapi tak ada sebut melainkan dengan Fatihah. Larang. Yang penting apa? Di akhir hadis ada kata orang ramai pun berhenti membaca belakang imam yang baca kuat. Ha. Okay. Kalaulah tadi kita tak tahu hadis ni nombor 3 ni, kita pakai hadis ni. Kalau kita ni memang ikut ulang suruh tak masuk buta, kita cuma bawa kita punya dalil saja lah. Saya kalau pro mazhab ni, saya bawa dalil ni lah. Saya tak mahu tunjukkan awak yang ni kan. Tapi kita bersunah macam apa, kita cari kebenaran, bukannya cari apa. Jadi kita kena terangkan, hutangkan semua dalil, kita bahaskan semua. Dan kita minta pada Allah semangat tunjukkan kita kebenaran dari Al-Hakta-Hakta. Jadi kata mereka, orang ramai pun berhenti baca tau bila imam baca kuat. Maknanya membaca ni umum, tak Fatihah dan bukan surah. Sama ada kuat ataupun perlahan. Jadi ini menunjukkan tak boleh baca terus. Dan ini sesuai dengan Quran. Dia kata, bila dia dengan dia suka, dia kata, ini sesuai dengan Quran. Tadi saya, tadi kat dia juga, ini sesuai dengan yang hadis. Sama dia rumahnya. Kalau faham, kalau tak payah nak menyumbuh pertukaran rambut dengan apa ni, dengan pembahasan PT. Semua orang nak menang dengan dia, dan dia punya pendapat. Jadi kita analisa ini juga yang kita jumpa. Tetapi semua ulama, hampir semua mengatakan tambahan yang ini, tambahan kat sini, ini adalah mudraj. Macam laci dimasukkan dalam hadis. Ini hadis Abu Hurairah. Ini hadis Ubadah Ibn Samit. Ini riwayat kan? Ini juga. Ini dia ada hadis ini, dia ada hadis Abu Hurairah dan Ubadah bin Samit dulu di luar kan hadis ini. Baik. Mereka kata mudraj ni dia bukan kata-kata Abu Hurairah, tapi kata-kata Zuhri. Zuhri daripada Abu Hurairah. Jadi Zuhri tabi'in. Dan Zuhri tak ada waktu tu. Kalau Abu Hurairah yang cakap, mengingatkan sahabat-sahabat terus stop, tak baca terus. Tapi sekarang ni Zuhri bukan Abu Hurairah. Dan ini pun bukan kata-kata Nabi SAW. Kalau Abu Hurairah cakap pun, awak kalau nak compare, nak tarjih dengan hadis ini, jangan la ta'alu illa bifatihatil kitab fa inna ula salata illa bifatihatil kitab. Ini semua Nabi cakap. Ini sama ada Abu Hurairah cakap ataupun Zuhri cakap. Dan ada masalah. Kalau ni kata-kata Abu Hurairah, dia sendiri bila ditanya, kita dah baca kan? Kita melakukan imam, macam mana ni? Bacalah dalam diri kamu. Itulah diisi nafsi. Paksa tulislah. Ini kalau dah tulis, dia cerita jadi panjang. Dalam diri di nafsi. Ini pun orang jawab. Pertama, mereka kata ini kata-kata Abu Hurairah. Okey, Abu Hurairah. Sahabat, bukan Nabi. Baiklah. Kemudian, kata-kata baca dalam diri, ikra' fi nafsika. Ini maknanya bukan baca dalam hati. Imam ini tak boleh baca juga. Mesti dengar imam. Baca je dalam hati. Baya juga eh. Apa jawapan mereka yang pro pro Fatihah? Betul, baca dalam hati. Tapi ni baca tau, ikra tau. Dah start masuk bahasa pula. Dalam bahasa ikra baca mesti at least gerak mulut. Itu yang kita suruh. Dan kalau dalam keadaan senyap, boleh dengar sendiri. Itu yang kita nak. Tapi jangan sampai kuat, sampai ganggu imam. Jadi Nabi larang ni semua ni kata mereka kerana mengganggu imam, bukan dilarang baca terus. Baik, kemudian mereka jawab juga hadis yang keempat ni, orang ramai berhenti membaca belakang imam. Mereka kata ini mujmal. Tak baca terus ke baca kuat? Ada kemungkinan tak dia baca kuat? Orang ramai berhenti baca kuat tapi tetaplah baca. Sebab isunya adalah ada makmum baca kuat, ganggu Nabi SAW. Kalau ni sahih pun, pada saya sahih. Walaupun mudrat ni pada sahih, dia tetap menunjukkan kepada apa ni? Kepada mazhab yang sama. Baik, kemudian mereka berdalilkan dengan hadis lagi satu. Siapa yang ada imam, fakira atul fakira atul imam kira atul la. Bacaan makmum. Hadis Syekh Al-Albani kata sahih. Hasan. Ramai ulama kata doa, betul tak? Ini betul. Pembahasannya pembahasan hadis. Dan sekali lagi, kalau sahih masalah fikir lah. Kita kalau berbahak, kita cerita masalah fikir, usul fikir, bacaan umur. Boleh masuk Fatihah, boleh masuk surah, boleh masuk tasbih, tasyahud, apa semua bacaan. Adakah semua orang tak ada baca? Bila je awak ikut je gitu. Lepas tu kalau awak kata dasar, awak pakai hadis ni, mereka pun tak kata macam ni. Mereka kata kalau imam baca pelanggan, mesti baca Fatihah juga kita. Kenapa awak khususkan kat sini? Apa dah ni? Kalau nak pakai hadis ni, pakai lah sebut. Apa lagi hadis ini yang rajinnya dia tak. Kalau kita buka semua sanad pun semuanya memang 2-3 kelas, 2-3 kelas kita pakai untuk ni. Bahkan yang telah ditulis di dalam blog-blog dan sebagainya. Kalau kita tengok Ustaz Abu Jauzak, dia ada tahqiq masalah hadis ni. Dia bawa mutaba'ah dia apa semua. Hatta Syarbani pun kata hadis ini sahih sunnah. Baik. Cuma kata Syarbani rahimahullah ta'ala, dia kata masalah Fatihah ni ada 3 pasal. Boleh baca. Yang ini boleh baca. Makmum lah boleh baca. Yang kedua, Fatihah je boleh. Yang ketiga, semua tak boleh. Ini jamaknya siapa? Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi maknanya apa? Kalau boleh, tak boleh, tak boleh, mansuh lah. Jadi dia pakai kaedah apa? Mansuh. Ada satu yang mansuh kan? Dia kata dia dah mansuhkan, yang last lah. Yang last apa? Yang kat sini. Orang membenci. Orang benci, berhenti membenci. Kita hormat pendapat ini. Tapi kalau awak tahu fikir, awak tanya, siapa yang berpendapat demikian? Siapa awak punya salah cakap macam ini? Bahawa hadis ini telah dimansuhkan. Kita ada kaedah salafiyah. Mana boleh entah apa pandai-pandai cakap mansuh kalau awak tak tahu apa syarat atau mansuh apa? Tarik, mana datang dulu? Dia tak boleh kata juga. Jadi kurang yang kita tahu cakap apa? Hadis ni mansuh. Dan dia juga berkata bahawa hadis ini kalau sahih pun jangan baca melainkan dengan Fatihah. Dia kata bukan wajib. Ini maknanya mubah saja. Boleh baca Fatihah tapi tak wajib baca Fatihah. Itu pun ada dalam kitab-kitab salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih boleh ikut tak? Kita tengok-tengok pasal dalil Ubadah bin Samit ini. Jangan baca melainkan Fatihah. Kita dah katakan ni sepatutnya kenas. Tapi Syekh Bani kata ini bukan maknanya wajib, ini maknanya mubah. Boleh je baca Fatihah walaupun belakang imam tapi tak wajib. Jadi kalau tak baca tak besar. Dan kalau dengar lagi bagus. Itulah kata dia kan. Apa jawapan kita? Apa hujah dia? Kenapa dia cakap mubah tak wajib? Sebab dia kata ini adalah satu perintah lepas datangnya larangan. Kita ada kaedah, ini bukan sebarang perintah yang asal dia wajib. Ini sebarang perintah datang selepas larangan. Dan kata beliau asalnya baca Fatihah ni tak wajib. Lepas tu ada larangan jangan baca Fatihah. Lepas tu disuruh dibolehkan baca Fatihah, maknanya mubah. Kita katakan ini tertolak dengan belakang hadis ni. Jangan kerana tiada solat bila tiada Fatihah. Tak boleh kita tak boleh ini sebagai mubah. Bila hari ini hujah beliau Allah Alam lemah. Baik, saya dah kasi jawab ni seringkas yang boleh. Tetapi isi semuanya saya kata kalau awak baca sendiri berminggu-minggu dah ada. In the end of the day, awak dapat inilah gist dia. intipati yang dalam dia nanti itu ada pembahasan lain dan banyak ni kepada sana. Baik, sebahagian ulama tetap tidak mengaku lagi anak mereka muhaddithin zaman sekarang. Mereka tetap kata hadis Ubadah bin Samit ini syad. Dia kata syad, itu jawapan mereka. Tapi saya akan kata baik. Jadi bab ini, bab hadis ini sah ke tak syad, wah itu kepada log Ustaz Abu Jauzah yang takutkan masalah. Saya dah nak tulis, tapi saya dah cek dia dah tulis. Dah lah, saya itu pasal dia sudah tak buat penat. Kerja dia banyak, nak buka buku banyak. Jadi hadis ini tidak syar, yang di jalan-jalan lain. Kalau hadis ini sahih dan lain semuanya boleh dibawa kepada ini. Dan hadis bacaan ini dhaif, ini maknanya dia balik kepada sebenarnya ini lah yang khusus. Kalau tengok betul, ini umum. Dan asalnya ini dengan yang ini, ini Quran, ini Fatihah. Kita mengisu tentang surah Fatihah itu sendiri. Allahu a'lam bissawab. Apa soalan? Bawa balik, bawa baca lagi. Baca lagi kitab sifat solat Nabi. Ada tak yang saya miss, yang saya tak jawab hujah-hujah saya balik dalam otak? Saya tak buat puas hati. Lain semua tak apa. Yang lain semua takkanlah imam dah baca Fatihah, kita pun pergi baca Fatihah. Lepas tu kita amin. Buat apa kita amin? Kalau apa ni, kita pun kena baca. Apa jawab? Kalau saya tertinggal waktu, kalau awak jawab apa? Itu pendapat lah. Minta maaf saya cakap falsafah lah. Betul lah kira. Tapi bila dah ada dalil, jangan melainkan Fatihah. Tak ada solat dengan Fatihah. Itu semua pendapat dah tak boleh tak dipakai untuk solat tepi. Lepas tu ada kisah tentang Nabi Musa, doa Nabi Harun aminkan dan soalan dan sebagainya. Itu kan betul lah. Tapi ini sekarang kita dah ada nak. Dah ada habis. Lepas tu kalau belajar ada usul, dapat bezakan mana hujah yang kuat dan tak kuat. Tak banyak-banyak. Kalau betul, alhamdulillah. Tapi apa pun khilaf ini muktabar ke tak muktabar? Muktabar boleh berlapang dada ke tak boleh? Boleh. Adakah sampai orang yang tak baca, kita kata wajib baca, dia tak baca, tak baca, kita kata dia apa? Buat bid'ah. Yang solat belakang dia, yang solat sebelah dia, jangan solat sebelah dia, dan seterusnya. Ataupun dia sudah tak solat, orang tak solat kafir dan sebagainya. Tak adalah yang macam itu. Ibn Taymiyyah rahimahullah antara yang mendukung pendapat tak baca Fatihah. Panjang kita tu, panjang dia tu. Kalau baca macam temeru, rusuklah dulu saya ni, tidak begitu. Alah kulihal, tak ada ulama kata sebenarnya siapa baca Fatihah batal solat. Ha, itu juga satu karya. Kalau nak suruh ambil bab ikhtiar dalam agama, berhati-hati. Dapat ni paling bagus. Siapa baca confirm selamat. Yang belum tahu selamat, yang tak baca. Jadi begini, bila nak baca, Nabi sama tak tentu kan. Tapi ramai ulama kata ketika imam diam sebentar, kata ada dua tempat imam diam. Tetapi sebelum nak start Fatihah, nak lepas baca apa nama dia punya pita agama tu. Lagi satu, dia akan ambil nafas lepas baca amin Fatihah lah, nak baca surah lagi satu. Jadi di tempat kita boleh baca. Ataupun kalau baca lambat-lambat, alhamdulillah rabbil alamin, rodiah 1, 2, 3, 4 ar-rahmanir rahim, dia kata waktu ikut Ketika dibaca, kita membaca tak lemas. Baik. Jadi kalau kita kata imam mitir, lepas tu terus baca pulhu tuan-tuan. Tapi kita kat tempat kita, lepas pulhu, mesti nak kena baca pulhu, kalau baru jenas. Tak baca. Nanti baca tu baca pulhu. Dua tu boleh lah. Kalau nak kecucan untuk orang baca, baca. Jadi kita katakan kita baca, dia macam baca, kita baca baca. Tak salah, tak lemah tu tak. Salah dalam bab. Kalau nak baca waktu kita, baca waktu kita. Saya tengok kalau imam tu kita nak menjaga dia punya apalah. Dia baca baca, saya baca baca. Dia macam ikut dia punya apa? Bacaan surah. Walaupun yang bagus, bila dia baca baca, kita diam sampai habis dulu. Baru kita baca, kita punya baca. Sebab bacaan Fatihah tu rukun dan wajib. Mendengar yang rukun Allah lebih baik daripada dengar yang sunat itu surah-surah lain. Jadi minggu kita tak apa lah, minggu depan tafsir ke orang nak sambung lagi? Banyak masalah. Sambung. Ada bab basmalah, ayat kerugan dan ada syarah-syarah lagi. Kita ambil minggu depan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.